ada Garda Pasundan, juga ada Ramayana, Maxton Soteng, Cihan, Audi, New Palapa. Thank you. Jatiwangi semuanya berkona. Alhamdulillah, terima kasih.